semua yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita, kita gunakan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin nasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian. Nah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kami ingin nasihatkan tentang pentingnya menjaga sholat-sholat yang lima waktu. Naam, ma'asyiral muslimin, hal ini karena sesungguhnya bahwa sholat, terutama sholat fardu yang lima waktu, memiliki suatu kedudukan yang istimewa di dalam Islam dan juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di samping itu pula, hal ini perlu untuk kita nasihatkan kembali, kita ingatkan kembali. Karena pada masa-masa seperti sekarang ini, sudah banyak di antara kita kaum muslimin, apakah generasi tua maupun generasi muda, yang telah banyak meremehkan kewajiban ibadah sholat yang lima waktu tersebut. Lebih-lebih sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan pekerjaan dan sebagainya. Padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya urusan ibadah sholat ini, sehingga tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang muslim kemudian justru meremehkan ibadah yang agung seperti ini. Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, diantara agungnya, besarnya kedudukan dan istimewanya kedudukan sholat di dalam Islam dijelaskan dalam banyak dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwa sesungguhnya salat itu termasuk salah satu pondasi bangunan agama Islam, yang salah satu dari pondasi itu apabila kita tinggalkan, kita remehkan kewajibannya, maka sama saja kita meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyatakan Islam itu dibangun di atas lima perkara, kata beliau. Di antaranya adalah di atas perkara syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa di antara pondasi yang membangun Islam ibarat sebuah bangunan, maka di antara tiang-tiang penyangganya, na'am, adalah yakni as-salat, perkara salat ini. Sebagaimana tadi beliau mengatakan, Islam itu dibangun di atas lima perkara, di antaranya ibadah salat. Maka ini menunjukkan kalau seandainya salat ini kita remehkan, salat ini enggak kita laksanakan, sama aja kita, na'am, meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri dan merobohkan Islam dalam diri kita sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak selayaknya kemudian kita, na'am, meninggalkan ibadah yang agung dan mulia ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya juga menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya salat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Na'am, disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainakumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan kalian, kata Rasulullah, adalah as-salah, salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat itu, sungguh dia telah kafir. Naam, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya bi isnadin sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Demikian pula disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan lima muslim dan yang lain dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ma'asyiral muslimin, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri as-shalah atarkus shalah. Pembatas antara seseorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Maka artinya siapa yang meninggalkan sholat, berarti sudah tidak ada lagi batas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa sholat bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang boleh kita sia-siakan dan kita anggap kecil. Tapi sholat adalah merupakan perkara ibadah yang agung, yang mana kalau seseorang meninggalkan perkara ini, menunjukkan tidak ada bedanya dia dengan orang yang kafir. Karena itu ma'asyiral muslimin, na'am, sesibuk apapun kita, na'am, baik dalam urusan pekerjaan, mengajar, berdagang, atau apapun jenis pekerjaan kita, manakala sholat telah dikumandangkan, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Karena itu ma'asyiral muslimin, agungkan sholat, muliakanlah sholat, karena memang sholat merupakan kedudukan yang mulia di dalam agama kita yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, jama'ah jum'ah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Na'am, di samping itu, Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan, na'am, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau pernah menjelaskan, ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dirwatu sanamih al-jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, pokok segala urusan, inti segala urusan adalah al-Islam. Sedangkan tiang-tiang penyangganya adalah as-salat, yaitu salat. Dan puncak daripada segala sesuatu ibadah adalah al-jihad fi sabilillah. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan tiang agama ini. Yang tidak selayaknya kemudian kita na'am meremehkan, bahkan ini merupakan keagungan seseorang. Islam adalah tiang, salat adalah merupakan tiang agama ini. Menunjukkan kalau seandainya kita menghilangkan kewajiban sholat ini, atau tidak mau melaksanakan ibadah sholat ini, berarti kita mengguncangkan tiang agama Islam, atau bahkan merobohkannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak selayak seorang muslim meremehkan kewajiban ibadah sholat yang agung ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk kedudukan sholat yang mulia dalam Islam, dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Sesungguhnya perkara pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah pada seorang hamba yang muslim, yaitu salat fardunya. Salat fardunya itu pertama kali yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga menyatakan, fa inna atammaha wa illa qila unduru hal lahu min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu akmalat al-fariidah min tatawwu. Summa yaf'alu bi sa'iril a'malil fariidati. Naam, yakni misla dzalik. Artinya apa? Rasulullah SAW juga menyatakan, maka jika sholatnya telah sempurna, sholatnya sudah bagus, maka na'am sudah selesai urusannya. Tapi apabila sholatnya tidak baik, sholatnya belum benar, maka sungguh akan dikatakan kepada para malaikat untuk meneliti, lihat apakah dia punya ibadah-ibadah sholat yang sunnah. Karena sesungguhnya jika dia memiliki ibadah sholat-sholat yang sunnah, maka sholat yang sunnah itu akan menyempurnakan sholat wajib yang dianggap kurang tadi. Demikian dalam seluruh amal-amal akan diperlakukan seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah ranking yang pertama, perkara yang paling utama. Karena itulah ini yang akan pertama kali dihisab, dipertanggungjawabkan, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Karena itu ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan keberuntungan, kebaikan di akhirat nanti, yaitu dengan na'am mendapatkan keutamaan bagusnya ibadah sholat yang sudah kita laksanakan, maka perhatikan mulai saat ini, jangan kita sia-siakan ibadah sholat, jangan kita bermain-main dalam sholat, dan jangan kita meninggalkan dan meremehkan kewajiban sholat ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Na'am, dan dengan sebab sholat pula, maka seseorang itu akan terpelihara darahnya, terpelihara hartanya, dan juga terpelihara kehormatannya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Naam, artinya apa? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, aku ini diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau menyatakan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka mau menegakkan salat, kemudian mereka mau menunaikan zakat. Manakala mereka telah melakukan itu semua, akan terpelihara dariku, kata Rasulullah, yakni tidak akan diperangi, ya, akan terpelihara dariku, yakni darah-darah mereka dan juga harta-harta benda mereka. Naam, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan, dengan sebab ibadah salat, maka seseorang tertahan atau terpelihara dari perangan dan dari tumpahkan darah mereka, yang dibunuh atau yang sebenarnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa besarnya, betapa tingginya kedudukan Islam dalam sholat seperti itu. Sehingga tidak selayak, sekali lagi, tidak selayaknya seorang muslim kemudian meremehkan ibadah sholat. Tetapi sungguh yang sangat mengenaskan hati-hati kita, ma'asyiral muslimin, kita lihat di zaman kita sekarang ini. Naam, banyak masjid-masjid, banyak azan dikumandangkan di mana-mana. Tetapi kita lihat, siapa di antara kaum muslimin yang tergerak hati-hati mereka untuk bersegera menuju panggilan sholat tersebut? Sedikit sekali. Masjid yang begitu besar, melompong, hanya punya satu shof, dua shof jamaah. Bahkan tidak ada sama sekali kecuali beberapa gelintir orang saja. Di mana kaum muslimin? Di mana orang-orang yang mengaku Islam? Di mana orang-orang yang mengetahui kewajiban ibadah sholat ini? Tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Bahkan sholat Jum'ah seperti sekarang ini, ma'asyiral muslimin, banyak di antara kaum muslimin lebih sibuk dengan perdagangannya, pekerjaannya, atau segala bentuk usaha dan jerih payahnya. Sementara untuk datang di awal-awal menghadiri sholat Jum'ah, mereka bermalas-malasan dan berlambat-lambat, bahkan ada yang tidak sholat Jum'ah sama sekali. Ini menunjukkan betapa banyak kaum muslimin di hari kita ini, ma'asyiral muslimin, adalah meremehkan ibadah sholat, menganggap kecil ibadah sholat, menganggap rendah dan remeh ibadah sholat itu. Padahal Allah dan Rasulnya telah mengagungkan, telah memuliakan ibadah sholat ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan Jumat ini sekali lagi kami nasihatkan oleh diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian, naam, mari kita bersungguh-sungguh dalam ibadah sholat. Naam, dan kita ingatkan ini supaya peringatan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Fadzakir fa inna dzikra kanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan berikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan nasihat pada khutbah yang pertama ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada khutbah yang kedua ini, setelah tadi kita mengetahui betapa besar, betapa tingginya, betapa istimewanya kedudukan sholat di dalam agama Islam ini, maka marilah sekarang untuk memberi semangat pada diri kita agar kita lebih semangat lagi dalam menegakkan ibadah dan kewajiban sholat ini. Maka mengingatkan dengan apa saja fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dengan sebab kita melaksanakan ibadah sholat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum mukminin, jika kalian, hei orang-orang yang beriman, benar-benar mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka syaratnya hendaknya kalian mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasannya? Jika kalian mau mengikuti Rasulullah SAW, fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan jika kita mentaati Rasulullah, mengikuti apa yang diperintah Rasulullah, termasuk juga berarti kita mengikuti apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, maka akan diberikan balasan, yaitu dengan mendapatkan kecintaan dari Allah dan akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa. Nah, termasuk kalau seandainya kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, berupa menegakkan ibadah sholat, berupa melaksanakan ibadah sholat, maka sungguh dengan ibadah sholat yang kita lakukan itu, ma'asyiral muslimin, akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mencintai kalian, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ibadah sholat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pun tegakkan, kita laksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan ketundukan serta kecintaan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah salat itu pun di samping kita ingin menyampaikan semua hajat kita, semua kebutuhan kita, semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pula kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalau kita dicintai oleh orang tua kita, senangnya luar biasa. Kita dicintai orang yang kita idolakan, kita pun senang luar biasa. Kita dicintai kekasih kita, istri kita pun sangat senang luar biasa. Apalagi yang mencintai adalah Allah, Rabb seluruh alam semesta ini. Kenapa kita tidak suka? Karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dirikan salat. Tegakkan salat yang dengan ini insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Termasuk keutamaan daripada ibadah salat ini, ma'asyiral muslimin, manakala kita menegakkannya, na'am, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azab Allah di neraka jahannam, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Na'am, Allah taala berfirman, "Wa may yut'illaha wa rasulahu" faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Nah, di antara makna keberuntungan adalah selamatnya kita, selamatnya seseorang dari azab di neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam jannah di dalam hari kehidupan akhirat nanti. Naam, begitu kata sebagian para ulama di tafsir. Naam, sebagaimana juga disebutkan Allah dalam firman-Nya di surat Ali Imran 185, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa diselamatkan, "Faman zuhziya 'anil nar," barang siapa diselamatkan dari api neraka, "wa udkhilal jannah," dan dimasukkan ke dalam surga, "faqad faz," sungguh dia adalah orang yang beruntung. Naam, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah sholat, yang dengan itu Allah akan berikan janji pada kita, sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar, di antaranya diselamatkan di akhirat nanti dari azab neraka jahanam dan dimasukkan kita ke dalam jannah, jika kita yakin dengan naam perkara yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin, di antara fadilah, di antara keutamaan salat yang perlu untuk kita ketahui, ma'asyiral muslimin, yakni bahwa sungguhnya ibadah salat merupakan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Salat merupakan sifat-sifatnya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bukankah dalam awal-awal surah Al-Baqarah Allah taala menyatakan, "Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Kata Allah, alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Di antara cirinya Allah menyebutkan, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, kemudian mereka orang-orang yang menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Ma'asyiral muslimin, ini juga bahwa orang yang salat yang menegakkan salat dengan sesungguh-sungguhnya, dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang memiliki ciri-ciri sebagai manusia yang bertakwa, yang sengaja mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa, tegakkan salat. Jaga ibadah salat dengan kesungguhan seperti disebutkan dalam hadis ayat tadi. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Naam. Demikian pula di antara keutamaan salat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Naam, di antaranya adalah salat ma'asyiral muslimin. Salat ini merupakan sarana penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa bermunajat, kita bisa memohon segala hajat, kebutuhan kita, keperluan kita, apakah dalam bentuk permohonan pertolongan, perlindungan, permintaan, dan dikabulkan semua keinginan apa yang kita inginkan. Maka sarana penghubung kita untuk naam kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ibadah salat kita. Karena itu Allah taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha laqiblatun illa 'alal khashiyin." Allah taala menyatakan, mintalah kalian pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha laqabiratun, dan sungguh salat itu adalah perkara yang sangat berat, illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya Allah perintahkan kita tatkala minta tolong kepadanya, maka melalui dengan amalan yang agung ini, yaitu ibadah salat. Nah, karena itu dalam salat kita perlu adanya kekhusyukan, kesungguhan dalam bermunajat, dalam berdoa, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini juga menunjukkan naam ciri-ciri orang yang sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ini termasuk keutamaan dan fadilah salat. Dan yang terakhir, untuk menanggapi dan mencukupkan apa yang telah disampaikan. Naam, di samping itu pula ma'asyiral muslimin, di antara fadilah salat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, di antaranya adalah bahwa dengan ibadah salat yang kita lakukan ma'asyiral muslimin, ini akan bisa mencegah kita, menahan-nahan diri kita dari melakukan perbuatan keji dan juga kemungkaran serta dosa-dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikan salat, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah diri kalian dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Maka ma'asyiral muslimin, dengan ibadah salat yang kita lakukan, asal kita salat yang sungguh-sungguh dengan penuh ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar serta dosa dan kemaksiatan yang lain. Nah, inilah beberapa hal yang termasuk dalam fadilah-fadilah ibadah salat. Demikian pula tadi telah dijelaskan besarnya, agungnya, mulianya kedudukan salat dalam Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak selayaknya sekali lagi, tidak pantas bagi seorang yang mengaku muslim untuk kemudian meremehkan ibadah salat ini, apalagi meninggalkannya sama sekali. Bahkan para ulama ketika membahas tentang hukum orang-orang yang meninggalkan salat, maka diperinci. Yang pertama, manakala orang itu meninggalkan salat karena meremehkan, karena menganggap bukan suatu kewajiban atau menentang kewajiban tersebut, maka sepakat para ulama hukumnya kafir orang yang meninggalkan salat semacam itu. Kata Rasulullah dengan terbuka dalam hadis tadi, pembeda ya, inna bainal abdi wasyirk wal kufr tarkus salat. Sesungguhnya pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Berarti kalau orang sudah meninggalkan salat sama sekali, berarti telah tidak ada batas yang membedakan antara dirinya dengan seorang yang kafir atau musyrik. Begitu. Nah, dan masih banyak dalil yang lain. Adapun bagi mereka yang masih bermalas-malasan, nah, meskipun mengetahui kewajiban tersebut, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, meskipun sebagian para ulama tidak mengkafirkannya, hanya tetap terjatuh pada dosa dan maksiat yang sangat besar. Baik kalau kemudian ditinggalkan terus-menerus dengan meremehkannya, tidak menutup kemungkinan baginya jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, demikian sekedar apa yang bisa disampaikan pada khutbah Jum'ah kali ini. Mudah-mudahan berikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang dengan ini semua hendaknya kita memahami kembali betapa agungnya, betapa besarnya dan betapa mulianya ibadah salat, sehingga siapapun di antara kita yang mengaku muslim, apakah dia pejabat ataupun rakyat, ya, nah, seorang yang kaya ataupun miskin dan sebagainya, semua punya kewajiban agung ini, yaitu salat. Dan tidak boleh meremehkan, baik dia seorang direktur, seorang pegawai, atau apapun namanya, tidak ada kemudian kesibukannya menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah salat. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah.